إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله جمع جمعة موغا دي رحمة الله تبارك وتعالى tidak setiap apa yang kita inginkan, tidak setiap apa yang kita cita-citakan akan kita gapai. Hal tersebut terserah dan tergantung dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah. Tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hamba atau makhluk hanya menghendaki keputusan yang mengatakan terlaksana atau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sebagai hamba yang biasa yang memiliki cita-cita, yang memiliki angan-angan dan kebutuhan, bahkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam pada beberapa keadaan terkadang Allah Subhanahu wa taala menolak permintaan mereka, menolak hajat dan kebutuhan mereka. Inilah Nabiullah Nuh ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anggota keluarganya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan di kehidupan dunia. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin." Wahai Rabb, sesungguhnya anakku adalah bagian daripada keluargaku. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk menyelamatkan anggota keluargaku. Wahai Rabb, ini anakku. Ini anggota keluargaku. Tolong selamatkan dia. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, "Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih." Wahai Nuh, sungguh dia bukan keluarga engkau karena dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Nabiullah Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dikabulkan? Belum tentu. Ikhwan fillah, jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala hanya ada dua orang di permukaan bumi semenjak peradaban umat manusia, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara permintaannya, ada di antara doanya yang belum tentu dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Apa kebutuhan dia? Dia mengharap Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dan memberikan kemaafan kepada bapaknya. Dia memberikan berita kepada bapaknya, "Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya." Wahai ayahanda, meskipun engkau adalah melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, namun aku tetap akan meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri engkau. Bahkan pengampunan ini berjalan dengan waktu yang cukup lama. Semenjak Nabiullah Ibrahim masih dalam keadaan bujang, dia berdakwah kepada bapaknya. dia kemudian menikah dan memiliki keluarga, kemudian sampai dia memiliki anak, bahkan ketika dia dengan keluarganya hijrah ke Mekah, meninggalkan dia dan anak keluarganya di kota Mekah, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ghufirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah orang-orang mukmin pada hari kebangkitan. Nabiullah Ibrahim selain merupakan cita-cita dia, bahkan dia merealisasikan hal tersebut, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni kedua orang tuanya termasuk bapaknya. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Khalilur Rahman? Apakah Allah Subhanahu wa taala memenuhi keinginan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Ibrahim? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka nalin nabiyyu walladziina aamanu ayastaghfiru lil musyrikiina walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kaana istighfaru ibraahima illa li abihi illa amma wa'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'alimun awwahum munib." Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala pertama menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas bagi seorang nabi serta orang-orang yang beriman bersama nabi untuk meminta ampunan meskipun kepada anggota keluarga dia setelah diketahui bahwasanya mereka adalah ternyata penduduk neraka. Adapun doa Ibrahim untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada bapaknya itu hanya baru sekedar dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengetahui bahwasanya itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, dia pun meninggalkan perbuatan tersebut. Nabiullah Ibrahim adalah panutan. Nabiullah Ibrahim adalah suri tauladan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti beliau. Kita pun diperintahkan untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim, namun tidak dalam satu hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda." Sampai di sini Allah perintahkan kita untuk mengikuti Ibrahim dalam hal apa? Merealisasikan tauhid. Dalam hal apa? Dalam hal berlepas diri kepada musuh-musuh tauhid. Illa qaula Ibrahim li'abi, kecuali ucapan Ibrahim ketika dia meminta ampunan kepada bapaknya. Satu hal yang jangan dicontoh, karena ini adalah perbuatan yang salah, kekeliruan, menunjukkan kepada kita barakallahu fikum jami'an, bahkan Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim pun tidak dikabulkan doanya oleh Allah tabaraka wa taala. Datang juga kisah dari seorang nabi yang paling mulia dari kalangan Bani Israel, Nabiullah Musa. Demikian juga ada permintaannya yang Allah Subhanahu wa taala tidak penuhi dan tidak kabulkan. Ketika datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini anzur ilaik," wahai Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku. Ini permintaan Nabi Musa alaihissalam. Tambahkan lagi, predikat bagi Nabi Musa adalah dia nabi yang paling mulia dari kalangan Bani Israel. Apakah Allah kabulkan permintaannya? Apakah Allah penuhi keinginannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tarani," yang kau tidak bisa melihatku. Sampai di akhir ayat. Intinya para nabi dan rasul mereka punya keinginan. Para nabi dan rasul mereka punya hajat dan kebutuhan. Bahkan sampai perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah kabulkan? Belum tentu. Bahkan terjadi juga kepada nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam beberapa doa beliau, Allah tabaraka wa taala belum tentu mengabulkannya. Pada Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Sa'altu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li. Wa sa'altu Rabbi an azura qabra ummi fa'dina li." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Aku pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni ibuku. Allah tidak mengizinkan. Namun aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku bisa mengziarahi kuburan ibuku. Allah pun mengizinkan." Dua permintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para nabi dan rasul. Permintaan pertama tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kedua barulah dikabulkan. Wahai orang-orang yang memiliki hajat dan kebutuhan, wahai orang-orang yang memiliki cita-cita dan angan-angan, terlebih lagi setelah engkau berdoa kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan minder. Para nabi pun berdoa dan belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dari riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Umar dalam riwayat Imam Bukhari dari Muslim. Dia mengatakan bahasanya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa terkhususnya di kunut pada pagi hari di salat fajar. Di antara doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada beberapa orang yang merupakan musuh-musuh dakwah. Beliau panjatkan dalam doa kunut pada salat fajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan. Dalam sebagian riwayat, Allahumma al'an fulanan, Allahumma al'an fulanan, Allahumma al'an fulanan. Ya Allah laknatlah si fulan, ya Allah laknatlah si fulan, ya Allah laknatlah si fulan. Dalam sebagian riwayat, ya Allah hukumlah orang ini, hukumlah orang itu, hukumlah orang tersebut. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengingkaran dari Allah tabaraka wa taala, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, urusan mereka bukan di tangan engkau. Apakah engkau ingin mengampuni mereka atau engkau ingin menyiksa mereka? Tapi keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hajat kebutuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki permintaan kepada Allah tabaraka wa taala. Apakah Allah mengabulkannya? Belum tentu. Bahkan satu hal juga yang merupakan angan-angan tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau berita tentang hidayah bagi ibu beliau sudah lewat, ibu beliau sudah meninggal ketika beliau diangkat menjadi nabi. Ada satu orang yang termasuk anggota keluarga beliau yang sangat beliau cintai. Beliau pun mengharap dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah tersebut kepada siapa? Kepada paman beliau. Terkhususnya di akhir hayat paman beliau tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi, datang menziarahi, datang menjenguk dengan harapan bahwasanya semoga saja Allah memberikan hidayah kepada pamanku. Semoga saja Allah memberikan hidayah kepada orang yang aku cintai tersebut. Dengan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta, beliau mengharap, beliau memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dikabulkan? Tidak. Paman beliau tetap meninggal di atas kekufuran. Paman beliau lebih memilih untuk meninggal di atas kesyirikan daripada meninggal di atas keimanan kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadallah. Jemaah-jemaah, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun di antara kita pasti memiliki cita-cita, angan-angan, kebutuhan, harapan, hajat dan seterusnya. Yang terkadang kita ingin menggapai kebutuhan tersebut, kita tempuh dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama telah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memenuhi kebutuhan kita? Berapa banyak harapan yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum tercapai? Jangan minder, para nabi dan rasul saja belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim tidak tepat? Ada dua tempat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjanjikan bahwasanya Allah pasti mengabulkan doa masing-masing hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Rabb kalian berkata, "Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan kepada kalian." Demikian juga dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat dari Allah Tabaraka Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Sambil berdoa Allah pun menjanjikan untuk dikabulkan doa-doa tersebut. Ada beberapa contoh dari Al-Qur'anul Karim yang terkadang Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa para hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Di antara Nabi Nuh alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Nuhan idznada min qabl fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadzalika nunji fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kami mengabulkan permintaan Nabi Nuh tersebut. Demikian juga datang contoh dari Nabi Ayyub alaihissalam meminta untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa Ayyuba idznada rabbahu anni mastani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Muslimin. Dan Ayub ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tersentuh dengan dur, penyakit. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Artinya kami kabulkan doa dia dan kami hilangkan penyakit dari dia. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di kegelapan di tengah lautan, ditelan oleh perut ikan yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dannuni idzahaba mughadiban, fa dhanna an lan nasbiru alayhi fa nada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fastajabna la." Allah langsung mengabulkan permintaan Nabi Yunus alaihissalam untuk diselamatkan dan dikeluarkan dari bencana tersebut. Demikian juga Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan anak keturunan. Wa Zakaria idznada rabba, rabbi la tadarni fardan wa anta khairul waritsin. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, engkau adalah sebaik-baik zat yang menerima doa. Berikanlah aku anak keturunan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Beberapa doa dari hamba-hamba Allah, pilihan-pilihan Allah, para nabi dan rasul, Allah juga memberitakan bahwasanya Allah pun terkadang pada sebagian keadaan mengabulkan. Ibadah Allah, dari sini perlu kita bimbingan dari Al-Qur'anul Karim, bimbingan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana menyikapi, bagaimana caranya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, serta bagaimana menempatkan hati kita ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita. Ibadah Allah, jemaah-jemaah, semoga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling pertama bahwasanya doa yang kita yakini, pertama dan utama doa adalah ibadah. Jangan pernah mengharap atau jangan mengharap pertama kali tentang terkabulnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Paling pertama adalah minta dulu dari taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan kemampuan dan kesempatan untuk tetap berdoa. Karena doa adalah ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Nu'man bin Bashir, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Selama seseorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tetap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam athar yang indah sampai kepada dia dengan ucapan yang tepat, dia mengatakan bahwasanya, "La ahmilu hammal ijabati idza da'awtu, lakin ahmilu hammal du'a." فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَ الدُّعَاءِ. Aku tidak terlalu memikirkan tentang terkabulnya doaku. Yang aku selalu lakukan adalah hanya berdoa, berdoa dan berdoa. Karena aku yakin dan percaya bahwasanya di setiap doa pasti ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tentang ucapan Allah yang kita bacakan di awal tadi dari surat Ghafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan kalian. Apa ayat yang datang setelah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladina yastakbiruna an ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku. Di awal Allah menyebutkan tentang doa. Setelah itu Allah menyambung ayat dengan penyebutan bahwa doa adalah ibadah. Sesungguhnya orang yang sombong untuk beribadah kepadaku. Arti dari ayat tersebut, sesungguhnya orang yang sombong untuk berdoa dariku, sa'udkhuluna jahannam madakhirin, aku akan memasukkan dia ke dalam jahannam, akan masukkan ke dalam neraka. Doa adalah ibadah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dikabulkan, tetap doa adalah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang kedua penting juga untuk kita ketahui bahwasanya bisa jadi doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, paling pertama hendaknya terpenuhi syarat-syarat, yang kedua adalah terangkat penghalang tersebut. Mungkin saja selama ini kita berdoa ternyata ada penghalangnya. Mungkin saja selama ini kita berdoa belum terpenuhi syarat-syaratnya. Memotivasi diri kita untuk terus mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hal-hal yang belum terpenuhi dalam doa kita, entah belum terpenuhi syaratnya atau terhalangi dengan sebagian amalan-amalan akan terkabulnya doa kita. Rahasia lain dibalik kenapa Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita. Mungkin saja apa yang kita minta adalah buruk bagi kita, atau apa yang kita tidak minta justru itu adalah kebaikan bagi kita. Allah terangkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Apa yang kalian sukai belum tentu baik bagi kalian. Apa yang kalian benci belum tentu buruk bagi kalian. Allah lebih mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Mungkin dengan pikiran kita yang pendek, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu perkara yang menurut pikiran kita yang dangkal adalah perkara tersebut baik bagi diri kita. Hanya saja ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkannya, mungkin saja perkara tersebut buruk. Ada hal ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hal tersebut, mungkin saja keburukan bagi kita. Terima dan percaya akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia lain di balik itu bahwasanya ketika seseorang berdoa kemudian belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah menggantikan kandungan doa tersebut dengan sesuatu yang lebih baik bagi diri kita. Datang hadis dari Hubab bin Irt, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma yad'u muslimun bidawatin ghair ismin aw qati'ati rahmin illa a'tahu Allahu ihda salat." Awal hadisnya berbunyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selain doa tersebut berisikan dosa ataupun memutuskan tali silaturahmi, kecuali Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi dia salah satu dari tiga kebaikan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma ayyu'ajjilallahu du'a'a. Yang pertama adalah bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan segera doanya di kehidupan dunia. Aw yadzakhiru lahu ma lahu fil akhirah. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan di kehidupan dunia, namun Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik di kehidupan akhirat. Aw yasrifallahu anhu su'an mislaha. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, tidak juga diakhirkan kebaikan di alam akhirat, namun Allah gantikan pada posisi yang dia minta tersebut berupa Allah angkat kejelekan yang semisal dengan kandungan dari doa tersebut. Intinya selama seseorang berdoa tidak akan pernah merugi. Allah mengabulkannya atau tidak mengabulkannya, pasti di dalam doa tersebut berisikan kebaikan. Entah Allah segerakan permintaan kita karena itu juga kebaikan di sisi Allah, atau Allah menggantikan dengan yang lainnya karena mungkin jelek bagi kita, atau Allah Subhanahu wa taala menyisihkan pahalanya di alam akhirat. Introspeksi yang lain tentang seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala belum dikabulkan. Bayangkan ketika seseorang dia adalah ajudan pada majikannya. Telah dijanjikan dengan iming-iming gaji sekian dan sekian. Namun ketika majikannya tersebut melihat bahwasanya kinerja ajudan dia tersebut buruk, mungkin saja orang tersebut entah akan memotong gajinya atau bahkan akan memecat dia ketika kinerja dia tidak baik. Dan seperti itulah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mungkin bisa jadi ibadah kita biasa-biasa saja. Keseriusan kita dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala belum tentu juga bagus. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang kurang dalam ibadah kita, mungkin ada yang kurang dalam penjagaan agama kita, mungkin juga ada yang kurang dalam penjagaan tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang belum serius. Ketika ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah dengan ibadah yang sempurna. Allah akan mengabulkan permintaan kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Summa amma ba'du. Begitu banyak keinginan, begitu banyak permintaan dari masing-masing kita, baik itu kebaikan bagi diri pribadi ataupun orang yang kita cintai dari kalangan keluarga, kerabat, atau juga keinginan yang berkaitan dengan alam akhirat. Banyak sekali kebutuhan kita yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja Allah mengabulkan doa dan permintaan kita tersebut. Namun saking banyaknya berdoa, terkadang kita lalai akan sebagian perkara. Mana yang ingin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mana juga yang kita tinggalkan. Terlalu banyak permintaan kita. Hanya saja jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang satu doa yang apabila kita membaca cukup satu doa tersebut, mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan tersebut, niscaya kita akan menggapai kebaikan dunia serta akhirat. Datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di dalam sahih kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana min aktsari du'ain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah di antara doa yang banyak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana, wahai Allah Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, serta di akhirat juga kebaikan, wa qina adzaban nar, peliharalah kami, lindungilah diri kami dari siksa api neraka. Namun perlu diketahui bahwasanya kebaikan di sini bukan seperti apa yang kita anggap selama ini. Al-Imam Hasan Al-Basri ketika menerangkan tentang doa yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini, dia mengatakan bahwasanya aktsarun nas yadhunnun annal hasanata hiya ar-rizq wal mal wa umurud dunya. Orang-orang menyangka, atau kebanyakan mereka menyangka tentang perkara kebaikan hanya berporos seputar harta, rezeki, perbendaharaan duniawi. Wa illa annal hasanata fi hadzal du'a huwal hidayah, huwal ilmi wal istiqamah. Hanya saja yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasanah dalam doa ini adalah lebih daripada segalanya, berporos kepada hidayah atau petunjuk, penjagaan agama, serta istiqamah dan juga menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebaikan yang terkadang kebanyakan orang lalai darinya. Kebaikan bukan cuma sekadar harta, kebaikan bukan cuma sekadar dunia, kebaikan bukan cuma sekadar berkaitan dengan perkara rezeki ataupun makanan dan minuman. Kebaikan adalah berkaitan dengan hidayah. Ini hendaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sekian banyak doa-doa kita, permintaan-permintaan kita, untuk diberikan Allah dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, serta terlindungi dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.